إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الإمام الصابوني رحمه الله وروت عائشة رضي الله تعالى عنها عائشة رضي الله تعالى عنها telah meriwayatkan عن النبي صلى الله عليه وسلم dari النبي صلى الله عليه وسلم قال beliau bersabda yanzilullahu ta'ala fin nisfi min sya'ban. Allah subhanahu wa ta'ala turun pada pertengahan sya'ban ila sama'id dunya, ke langit dunia, laylan ila akhirin nahar minal ghad, pada malam hari sampai akhir siang pada hari setelahnya. Faya'tiqu minan nari bi'adadi sya'ri ma'zibani kalbin. Dan dia Allah subhanahu wa ta'ala membebaskan dari neraka banyak di antara manusia sebanyak bilangan rambut kambing, ma'iz dari bani kalbin. Wa yuktabu al-hajju wa yunzilu arzaqa as-sanah, dan diturunkan Allah menurunkan ya rezeki-rezeki sana. Wala yatruku ahadan illa ghafaralah, dan Allah subhanahu wa ta'ala tidak meninggalkan seorang pun kecuali diampuni olehnya, Allah mengampuninya. Illa musyrikan au qati'a rahimin, kecuali seorang musyrik atau seorang yang memutus tali silaturahim, aw aqan aw musyahinan, atau orang yang durhaka atau orang yang sedang bermusuhan. Hadis ini dan yang semakna dengannya banyak yang berkaitan tentang keutamaan malam pertengahan Sya'ban, Lailatu Nisfi Sya'ban. Hadis ini dan yang semakna dengannya dari hadis Ali dan juga di sini hadis Aisyah, banyak sekali yang menjelaskan tentang keutamaan malam pertengahan Sya'ban. Al-Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam sebuah risalah beliau sebagaimana dinukilkan dalam Majmu' Al-Fatawa beliau. Beliau menyebutkan perkataan Al-Imam Ibn Rajab dalam Lata'if Al-Ma'arif setelah menyebutkan hadis Ali. Beliau menyatakan innahu ukhtulifa fiha, diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihan hadis keutamaan malam pertengahan Sya'ban ini. Ya, keutamaan malam pertengahan Sya'ban, Lailah Nisfi Sya'ban, keutamaan yang berkaitan tentang pertengahan ya bulan Sya'ban, malam pertengahan bulan Sya'ban, diperselisihkan oleh para ulama kesahihannya. Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah mengatakan fadha'afaha al-aktsarun, mayoritas ulama hadis mendhaifkannya. Mayoritas ulama hadis mendhaifkannya. Ya, Deli. Apa? Dhaif atau sahih? Dhaif. Mayoritas ulama hadis mendhaifkannya. وصححها ابن حبان بعضها وخرجها في صحيحه. Ibn Hibban mensahihkan sebagian dari hadis tersebut dan mengeluarkannya dalam sahihnya, yaitu sahih Ibnu Hibban. Wa min amthilatiha hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa fihi wa dzakara al hadis. Naam, kemudian beliau menyebutkan ya hadis Aisyah ini yang sedang kita baca. Kemudian ya beliau sebutkan di akhir pembahasan, kharrajahu, setelah menyebutkan hadis tersebut, kharrajahu al-Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Hadis ini dikeluarkan pula oleh al-Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Jadi banyak sekali jalur periwayatan hadis ini. Iya. Imam Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah. Wa dzakara at-Tirmidzi anna al-Bukhari dha'afahu. Imam Tirmidzi menyebutkan bahwa Al-Imam Al-Bukhari mendhaifkannya. Telah kita ketahui bahwasanya Al-Imam At-Tirmidzi adalah murid ya, di antara murid ya Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Sama-sama ahlul hadis. Beliau menukilkan dari gurunya Al-Imam Al-Bukhari, beliau mendhaifkan ya, memvonis hukum dhaif lemah terhadap hadis ini. Ya, keutamaan malam pertengahan bulan Sya'ban tersebut. Naam. Thumma dzakara Ibnu Rajab ahaditha bihadza al-ma'na wa qala wa fil babi ahaditsu ukhra fiha dha'fun. Kesimpulannya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, dalam bab ini, maksudnya bab apa? Penyebutan tentang keutamaan malam pertengahan Sya'ban. Malam pertengahan bulan Sya'ban. Dalam bab ini, kata beliau Ibnu Rajab, ya, terdapat hadis-hadis yang banyak ya, yang semakna. Ya. Tetapi fiha dha'fun, keseluruhannya ada kelemahannya. Keseluruhan hadis-hadis tersebut ada kelemahannya. Asy-Syaukani rahimahullah juga menyebutkan bahwasanya hadis Aisyah yang sedang kita baca ini, yang disebutkan oleh Al-Imam As-Sabuni rahimahullah ini, terdapat kelemahan dan juga inqita'. Iya. Terdapat kelemahan dan juga inqita'. Dan inqita', ya, salah satu penyebab dari hadis lemah, ya, keterputusan sanad. Keterputusan sanad. Dan juga Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibnu Baz rahimahullah menyebutkan, ya, annahu warada fi fadliha ahaditsu dha'ifah la yajuzu al-i'timadu 'alaiha. Sungguh telah datang banyak sekali ya hadis-hadis yang lemah yang menyebutkan keutamaannya, yaitu keutamaan malam pertengahan bulan Sya'ban ini. Iya. La yajuzu al-i'timadu 'alaiha. Karena hadis-hadisnya semuanya lemah, maka tidak boleh dijadikan sebagai sandaran. Dan beliau berkata, waqad hawala ba'dhu al-mutaakhirin an yusahhihaha likathrati turukiha wa lam yahsul 'ala ta'ilin. Iya. Dan sebagian ya orang-orang belakangan berusaha untuk mensahihkan hadis-hadis ini karena banyak sekali jalur periwayatannya, jalan-jalan periwayatannya, namun tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Fa innal ahaditha adh-dha'ifah idza qadira an yanjabira ba'dhuha bi ba'dhin fa inna a'la maratibiha an tasila ila darajatil husn li ghairihi wa la yumkin an tasila ila darajatis sahih kama huwa ma'lumun min qawaidi mustalahil hadis. Ya, karena hadis-hadis yang lemah kalau masih ya mampu untuk dikuatkan sebagian dengan yang lainnya, maka derajat yang paling tinggi hanyalah hadis hasan li ghairi. Ya, dan tidak mungkin menjadi hadis yang sahih sebagaimana diketahui dalam kaidah mustalah al hadis. Ini penukilan dari beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dari kalam para ulama. Kesimpulannya, hadis-hadis yang berkaitan tentang keutamaan malam pertengahan bulan Sya'ban dhaif. Kesimpulannya, hadis-hadisnya banyak sekali jalur periwayatannya, namun seluruhnya dhaif. Qala al-Imam As-Sabuni rahimahullahu ta'ala akhbarana Abu Tahir Ibnu Khuzaimah قال حدثنا جدي الإمام قال حدثنا الحسن ابن محمد الإمام maksudnya الإمام ابن خزيمة yang terkenal. نعم. قال حدثنا الحسن ابن محمد الزعفراني قال حدثنا إسماعيل ابن علية عن هشام الدستوائي حاء تحويل السند perpindahan sanad ya mata rantai ya sanad hadis ya para perawi hadis enam perpindahan dari satu sanad pada sanad yang lain itu makna ha. Qala al-imam wa hadathana az-za'farani qala hadathana Abdullah ibn Bakr as-Sahmi qala hadathana Hisham ad-Dastawai wa hadathana az-za'farani قال حدثنا يزيد يعني ابن هارون maksudnya يزيد ابن هارون قال أخبرنا الدستوائي ح تحويل سند perpindahan سند dari satu سند ke سند yang lain وحدثنا محمد ابن عبد الله ابن ميمون بالإسكندرية قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعا عن يحيى ابن أبي كثير عن هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء ابن يسار قال حدثني رفاعة ابن عرابة الجهني حاء berpindah lagi dari satu sanad ke sanad yang lain. قال الإمام وحدثنا أبو هاشم زياد ابن أيوب قال حدثنا مبشر ابن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي قال حدثنا يحيى ابن أبي كثير قال حدثني هلال ابن أبي ميمونة عن عطاء ابن يسار قال حدثني رفاعة ابن عرابة الجهني قال صدرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة فجعلوا يستأذنون النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يأذن لهم. Kami pulang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Mekah. Kembali pulang dari Mekah, maka ya mereka meminta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kepada mereka. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma balu shikki syajar alladhi yali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadha ilaikum min al-akhir. Bagaimana keadaan ya potongan dari pohon yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kalian benci ya daripada yang lainnya. Fala yara minal qaumi illa bakiyan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat dari kaum tersebut kecuali beliau menangis. Qala yaqulu Abu Bakar As-Siddiq innal ladzi yasta'dhinuka ba'daha la safih. Berkata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, sungguhnya yang meminta izin kepadamu setelahnya sungguh dia orang yang bodoh. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fahamidallaha wa athna alaihi wa kana idza halafa qala walladhi nafsi biyadih. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri dan memuji Allah azza wajalla, ya. Bertahmid dan memuji kepadanya dan beliau ketika bersumpah mengatakan walladhi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku di tangannya, yaitu demi Allah. Ashhadu 'inda Allah ma minkum min ahadin an yu'minu billahi wal yawmil akhir thumma yusaddidu illa salaka bihi fil jannah. Saya bersaksi di sisi Allah azza wajal, tidak ada seorang pun di antara kalian beriman pada Allah dan beriman kepada hari akhir, kemudian dia memperbagus ya istiqamah di atasnya, illa salaka bihi fil jannah, kecuali Allah akan mudahkan baginya ya jalan menuju jannah surga. Walaqad wa'adani rabbi an yudkhila min ummati al jannata 70,000 bighairi hisabin wala adzab. Yani Allah alam, yang benar yudakhila, bukan yadakhula. Ya, maknanya seperti itu. Dan sungguh Rabbku telah memberikan janji kepadaku akan memasukkan dari umatku ke dalam jannah 70 ribu orang tanpa hisab, tanpa azab. Ya, siapa yang tahu? Disebutkan dalam hadis Ibnu Abbas muttafaqun alaih, ada dalam kitab At-Tauhid. Ya, siapa mereka 70 ribu manusia yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Siapakah mereka? Apa ciri-cirinya? Siapa yang tahu? Pertanyaan. Humul ladzina la yastarkun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Naam, barakallahu fikum. Hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar tentang 70 ribu ya yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, para sahabat membahasnya, siapa mereka? Siapa mereka? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ya humul ladzina la yastarqun. Mereka orang-orang yang tidak meminta ruqyah. Wala yaqtawun, dan tidak berobat dengan cara kay. Ya, besi yang dipanaskan. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak melakukan tatoyur, beranggapan nasib buruk atau sial dengan kejadian-kejadian yang dia lihat atau dia dengar. Iya, karena ini adalah salah satu dari bentuk-bentuk kesyirikan yang tersebar banyak sekali di kalangan masyarakat. Illa man rahimahullah, kecuali yang Allah rahmati. Klinik-klinik seperti ini masih ya banyak dipercaya oleh masyarakat. Illa man rahimahullah. Illa man rahimahullah. Iya. Tidak bertatoyur, syarat yang ketiga. Dan yang keempat, wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka hanya pada Allah Subhanahu wa taala ya bertawakal. Betul-betul ya mereka kuat sekali tawakalnya, berserah diri kepada Allah Azza wa Jal dalam setiap urusan mereka. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan janji ya sebagaimana yang Allah janjikan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allah akan memasukkan mereka tanpa hisab, tanpa azab. Wa inni la arju alla tadkhuluha hatta tatabawwa'u. Dan aku benar-benar mengharapkan kalian ya tidak masuk ke dalamnya sampai kalian ya tatabawwa'u. Disebutkan di sini faedah dari Syekhuna Yasin Al-Adni hafizahullah, bahwasanya dalam Musnad Imam Ahmad ya dalam suatu nuskhah ada ya dengan lafaz yang lain, hatta tu'minu, berarti maksudnya sungguh-sungguh saya mengharapkan kalian tidak masuk dalam jannah sampai kalian beriman. Ini syarat ya, syarat agar seorang masuk jannah adalah beriman. Iya, wa man salaha min azwajikum wa dzurriyyatikum masakinakum fil jannah. Dan agar orang-orang yang baik dari kalangan istri-istri kalian dan anak keturunan kalian bisa masuk ke dalam tempat-tempat tinggal kalian di dalam jannah. Iya. Thumma qala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza madha syatrul lail." Idza madha syatrul lail. Jika pertengahan malam telah ya lewat. Aw qala tsulutsah, atau 2/3. Kalau 2/3 malam telah lewat, berarti tinggal tersisa 1/3 malam terakhir. Yanzilullahu ila sama'id dunya, thumma yaqul. Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, kemudian dia berkata, la as'alu an 'ibadi ghairi. Man dhal ladzi yas'aluni fa'utiyah. Man dhal ladzi yad'uni fa'ujibah. Man dhal ladzi yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Hatta yanfajira as-subh. Hadha lafdhu hadithil walid. Iya. Ketika telah berlewat 2/3 malam, artinya tinggal 1/3 malam terakhir, Allah turun ke langit dunia. Dan Allah Ta'ala menyatakan, ya, siapakah yang meminta kepada aku, niscaya akan aku beri. Siapa yang berdoa kepadaku niscaya akan aku kabulkan. Siapa yang memohon ampun kepadaku niscaya akan aku ampuni. Sampai terang jelas waktu subuh. Ini adalah lafaz hadisnya Al-Walid. Qala Syekhul Islam. Syekhul Islam di sini ya, maksudnya adalah Al-Imam As-Sabuni rahimahullah. Bukan Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Syekhul Islam itu disebutkan, dimutlakkan kepada orang yang memiliki ilmu ya, kokoh dalam keilmuannya dalam berbagai bidang ilmu. Ya, bisa disebutkan dengan ya, kata Syekhul Islam. Ya, maka di sini ya, yang dimaksudkan adalah Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, penulis kitab ini, Aqidatus Salaf Ashabul Hadith. Naam, adapun jika disebutkan secara mutlak di kitab-kitab ya, Syekhul Islam, tentunya ya, biasanya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Di sini maksudnya adalah Al-Imam As-Sabuni rahimahullah. Qultu, saya berkata, maksudnya Al-Imam As-Sabuni rahimahullah berkata, falamma sahha khabarun nuzuli anir rasul sallallahu alaihi wasallam aqarra bihi ahlus sunnah wa qabilu al khabar wa athbatu an nuzula ala ma qalahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam ya'taqidu tashbihan lahu binuzuli khalqihi wa lam yabhathu an kayfiyatihi idh la sabila ilaiha bihalin wa alimu wa arafu wa tahaqqaqu. Tatkala telah sahih ya khabar hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ahlu sunnah wal jamaah ya mereka meyakininya, menetapkannya, dan mereka menetapkan khabar-khabar tersebut, hadis-hadis tersebut. Mereka menerima ya dengan penuh penerimaan hadis-hadis tersebut. Inilah ya perbedaan antara ahlu sunnah dengan ahlul bid'ah. Ya, ahlul bid'ah ya mereka ya di antara mereka ada yang mengolah dengan mentakwil-takwil ya hadis-hadis tentang sifat yang tidak sesuai dengan mazhab dan akidah dari mereka. Ya, mereka artikan maknanya seperti ini dan seperti ini, dengan berbagai macam ta'wilat fasidah atau dari berbagai macam tahrif. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, ketika mereka mengetahui telah sahih suatu khabar, suatu hadith dari Nabi SAW, maka mereka tetapkan. Mereka tetapkan dan mereka terima dengan penuh penerimaan hadith-hadith tersebut. Wa athbatu an-nuzula ala ma qalahu Rasulullah SAW. Dan ahlu sunnah menetapkan sifat an-nuzul tersebut sebagaimana yang telah diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa lam ya'taqidu tashbihan lahu binuzuli khalqih. Dan ahlu sunnah tidak meyakini ya adanya penyerupaan ya tashbih baginya ya, tidaklah sama turunnya Allah dengan turunnya makhluknya. Ahlus sunnah tidak menyamakan ya, tidak menyamakan turunnya Allah dengan turunnya makhluknya. Walam yabhathu an kayfiyatih. Dan ahlus sunnah tidak mencari-cari tahu bagaimana kayfiyah turunnya Allah Subhanahu wa taala. Idh la sabila ilaiha bihal. Karena tidak ada jalan satu pun untuk mengetahuinya. Tidak ada. Karena kayfiyah bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala adalah perkara gaib yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam tidak mengkhabarkan kepada kita. Maka mereka ahlu sunnah tidak mencari-cari, tidak menanyakan kaifiyah bagaimananya sifat turun Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wa alimu wa arafu wa tahaqqaqu. Mereka mengetahui ya, mengilmuinya, mengetahuinya ya, dan betul-betul meyakininya. Wa'taqadu anna sifatillahi subhanahu wa ta'ala la tushbihu sifatil khalqi. Dan mereka meyakini bahwa sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama, tidak serupa dengan sifat-sifat makhluknya. kama anna dzatahu la tushbihu dzawatal khalq, sebagaimana zat Allah tidak sama dengan zat makhluknya. Ta'ala Allahu amma yaqulu al-mushabbiha wal-mu'attilah 'uluwan kabira wa la'nahum wa la'anahum la'nan katsira. Maha tinggi Allah dari apa yang diucapkan oleh orang-orang musyabbihah, yaitu mumatsilah, yang menyerupakan ya sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya, dan juga mu'attilah, orang-orang yang menolak ya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi mereka laknat ya orang-orang musyabbihah dan mu'attilah tersebut dengan laknat yang banyak. Wa qara'tu li Abi Abdullah ibn Abi Ja'far al-Bukhari wa kana syaikha Bukhara fi 'asrihi bila mudafa'ah. Dan saya membaca ya, berkata beliau Al-Imam As-Sabuni rahimahullah, membaca risalah milik Abu Abdullah ibn Abi Ja'far al-Bukhari. Ya, ini bukan Al-Imam al-Bukhari, bukan, tetapi ulama yang lain dari negeri Bukhara, sama dengan Al-Imam al-Bukhari, yaitu di Asia Tengah, Bukhara di Asia Tengah, yang sekarang ya, kalau tidak salah sudah masuk ke dalam wilayah ya Uzbekistan, ya termasuk dari pecahan-pecahan Uni Soviet, ya yang merupakan negara-negara Muslim di Asia Tengah, ya Bukhara. Wakana Syekhu Bukhara, wakana Syekhu Bukhara fi 'asrihi bila mudafa'ah. Dan beliau ini Abu Abdullah Ibnu Abi Ja'far Al-Bukhari adalah syekh negeri Bukhara pada zamannya tanpa diperdebatkan lagi. Ya, artinya beliau diakui ya sebagai seorang ulama ya hadis pada zamannya. Wa Abu Hafs kana min kibari ashabi Muhammadin Ibnil Hasan Asy-Syaibani. Dan Abu Hafs ya, dan beliau adalah salah satu murid senior ya dari Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani. Qala Abu Abdullah ani Ibnu Abi Hafs hadha Abdullah Ibnu Utsman wa huwa abdan Syekh Umar. Ya. Yaqulu sami'tu Muhammad Ibnul Hasan Asy-Syaibani yaqul. Qala Hammad Ibnu Abi Hanifah, beliau menyebutkan sanadnya di sini. Qulna li haula, kita katakan kepada mereka. Ya. Qulna li haula ara'aitum qaulallahi 'azza wa jall wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Wa qawluhu 'azza wa jall hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin minal ghamami wal malaa'ika. Ya. Kita katakan kepada mereka, kita tanyakan kepada mereka ya tentang dua ayat ini. Wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa, ya penetapan sifat al-maji' datang ya bagi Allah azza wajal, dan juga sifat al-itiyan datang bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Hal yang dhuruna illa ayatiyahumullah fi dhulalin minal ghamami wal malaika. Pertanyaannya adalah fahal yaji'u rabbuna kama qal, apakah rabb kita Allah subhanahu wa ta'ala datang sebagaimana yang Allah katakan? Wahal yaji'u al-malaku soffan soffa, dan apakah malaikat datang berbaris-baris bersof-sof? Qalu, maka mereka menjawab, ammal malaikah fayaji'una soffan soffa, adapun para malaikat mereka datang bersof-sof. Wa ammar rabbu ta'ala fa inna la nadri ma'ana bidzalik, adapun rabb ya datangnya rabb maka kita tidak tahu apa yang dimaksudkan dengannya. Wala nadri kayfiyata ji'tihi, kayfiyata ji'atihi, ji'ah maksudnya maji ya, dan kita tidak tahu bagaimana datangnya Allah. Fa qulna lahum, maka kita katakan kepada mereka, inna lam nukallifkum an ta'lamu kaifa ji'atuhu walakinna nukallifukum an tu'minu bimaji'ihi. Kita tidak membebankan kepada kalian untuk mengetahui ya bagaimana datangnya Allah, akan tetapi yang kita bebankan kepada kalian adalah ya untuk kalian beriman tentang datangnya Allah Subhanahu wa taala. Ara'aitum man ankara anna al-malaikata la taji'u saffan saffa ma huwa 'indakum? Qalu huwa kafirun mukadzdzib. Ya, kabarkan kepada saya. Ya. Barang siapa yang mengingkari malaikat, ya, bahwasanya malaikat tidak akan datang bersof-sof, ya, yang mengatakan seperti itu, apa hukumnya di sisi kalian? Maka mereka menjawab, dia kafir mukadzib. Dia seorang kafir karena telah mendustakan. Mendustakan apa? Satu ayat dari Al-Quran. Mendustakan satu ayat dari Al-Quran atau mendustakan satu hadis yang sahih dari Rasulullah SAW, hukumnya kafir. Waliyadzubillah. Iya. Mereka mengakui kalau mengingkari, ya, datangnya malaikat secara bersof-sof, di sisi mereka kafir karena telah mendustakan firman Allah Ta'ala. Qulna, maka kita katakan kepada mereka, fakadhalika man ankara annallaha subhanahu la yaji fahuwa kafirun mukadzib. Demikian pula orang yang mengingkari dan mengatakan bahwasanya Allah tidak akan datang, ya, mengingkari firman Allah Ta'ala yang menyatakan Allah akan datang, sedangkan mereka mengingkari dan mengatakan Allah tidak akan datang, maka hukumnya fahuwa kafirun mukadzib. Maka yang mengatakan demikian, ya, yang mengingkari datangnya Allah Subhanahu wa taala, dia adalah seorang kafir mukadzib karena telah mendustakan firman Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Abdullah Ibnu Abi Hafs Al-Bukhari aidan fi kitabih dzakara Ibrahim Ibn Al-Ash'ath قال سمعت الفضيل ابن عياض يقول إذا قال لك الجهمي إنا لا نؤمن برب يزول عن مكانه فقل أنت أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. Berkata Abu Abdullah ibn Abi Hafs Al-Bukhari juga dalam kitabnya, Ibrahim menyebutkan bahwasanya Ibrahim ibn Al-Ash'ath telah berkata, ya, saya mendengar Al-Fudail Ibn Iyad, seorang ulama hadis pada zamannya. Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullahu ta'ala. Beliau dan juga Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya, yang menyatakan ucapan yang terkenal, ya, lau kana li da'watun mustajabah, la da'autuhu lis-sultan. La da'utuha lis-sultan. Kalau seandainya saya memiliki satu doa yang dikabulkan, yang saya tahu pasti dikabulkan oleh Allah, niscaya akan aku doakan, ya, para pemimpin, ya, dengan doa tersebut. Dan ini adalah ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah. Ciri ahlu sunnah wal jamaah, mereka mendoakan kebaikan kepada pemerintahnya, pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Iya. Yaqul, beliau Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah mengatakan, iya, ini mengajari kepada kita bagaimana membantah orang-orang Jahmiyah. Iya. Idza qala lakal jahmi, kalau seandainya seorang Jahmi berkata kepadamu, Jahmi pengikut Jahm Ibn Sufwan, pengikut, ya, mazhabnya Jahm Ibn Sufwan, yang mereka menolak seluruh nama-nama dan sifat-sifat dari Allah Azza wa Jal, yang telah dikafirkan oleh ratusan para ulama. Jahmiyah adalah orang-orang kafir, iyadan billah. Jika seorang Jahmi berkata kepadamu, inna la nu'minu bi rabbin yazulu an makanihi, kita tidak beriman, ya, dengan Rabb yang berpindah dari tempatnya, ya. Faqul anta, maka katakanlah, ya, jawablah pada orang Jahmi tersebut, ana uminu bi rabbin yaf'alu ma yasha, saya beriman dengan Rabb yang dia, ya, melakukan apapun yang dikehendakinya, ya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun, ya, Allah Subhanahu wa taala tidak ditanya tentang apa yang dilakukannya, tetapi manusialah yang akan ditanya terhadap apa yang dilakukan dan diperbuatnya di dunia, dan akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Ya, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ini pembahasan yang sangat panjang, ya, berlembar-lembar. Ya, beliau sebutkan lengkap dengan sanad-sanadnya untuk menjelaskan dengan sejelas-jelasnya, segamblang-gamblangnya tentang penetapan sifat an-nuzul, ya, sifat turunnya Allah tabaraka wa ta'ala ke langit dunia. Dan ya, bahwasannya hal tersebut tidak boleh ditolak sedikit pun, karena hadis-hadis yang berkaitan tentangnya sampai pada derajat mutawatir, sampai pada derajat mutawatir. Dan beliau buktikan dengan menyebutkan sanad-sanad yang sangat banyak sekali, jalur-jalur periwayatan yang sangat banyak sekali, yang menjelaskan salah satu akidah dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yaitu menetapkan turunnya Allah subhanahu wa ta'ala dan datangnya Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah tabaraka wa ta'ala, berbeda dengan sifat-sifat yang ada pada diri makhluknya, tanpa mentahrif, tanpa menta'dil, tanpa mentakyif, ya, dan juga tanpa mentashbih atau mentamfilnya. Ya. Dan ini adalah pokok penting dari pokok-pokok akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang membedakan antara mereka dengan Ahlul Bidah dari kalangan Al-Mushabbihah, Al-Mumathilah, dan juga dari kalangan Al-Mu'attilah, Mu'attilah dari kalangan Jahmiyah, ya, Mu'tazilah, Ash'ariyah, Maturidiyah, dan yang lainnya dari kelompok-kelompok sesat yang menyimpang dalam permasalahan ini. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.